diri, ku memutar waktu. Setiap hari jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Oh, oh, oh. Entah sadar ku tinggal sendiri. Seperti yang kau ucapkan.